Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang peran doa di dalam beriman dengan takdir Allah. Takdir telah tertulis, akan tetapi bukan berarti seseorang meninggalkan berdoa kepada Allah. Berdoa adalah bagian dari mengambil sebab yang diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata, "Rabb kalian, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian." Surat Ghafir ayat 60. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat mengampulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan doa adalah ibadah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yaruddul qadara illa ad-du'a." Dan tidak menolak al-qadar kecuali doa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan bukanlah yang dimaksud dengan doa bisa menolak takdir bahwa doa bisa melawan takdir Allah yang sudah Allah tulis. Akan tetapi makna al-qadar di sini adalah al-muqaddar, yaitu sesuatu yang ditakdirkan. Artinya doa bisa menjadi sebab berubahnya keadaan yang ditakdirkan oleh Allah menjadi keadaan lain yang juga ditakdirkan oleh Allah. Contoh, seseorang ditakdirkan sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kesembuhan, kemudian Allah mengabulkan doanya dan menakdirkan kesembuhan bagi orang tersebut. Dan doa yang dipanjatkan oleh seseorang kepada Allah adalah bagian dari takdir Allah. Lalu bagaimana dikatakan bahwa doa bisa melawan takdir Allah Azza wa Jal? Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.